Mitra Bisnis, sebelum ini Quick Kiangi telah mengulas tentang perdebatannya dengan para petinggi partai politik yang didukungnya terkait dengan sistem ekonomi yang tepat untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia lantaran pernyataannya kepada awak media soal sistem ekonomi yang memperbolehkan swasta serta pemerintah untuk memiliki peran yang berimbang dalam menggulirkan roda ekonomi serta bisnis, diprotes keras oleh para petinggi partai yang didukungnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, jadi saat Bapak masih aktif di partai, sebenarnya Bapak juga telah membuka pandangan bahwa sistem ekonomi yang tepat untuk Indonesia adalah sistem yang memperbolehkan pemerintah berperan aktif dalam menyeimbangkan dinamika bisnis yang digerakkan oleh sektor swasta, seperti yang Bapak perdebatkan dengan rekan-rekan separtai ya Pak? Iya. Lah, terus saya nanya lagi, yang diartikan kapitalisme itu ada dua kata, kapital dan isme. Kapitalisme adalah isme atau paham yang membolehkan orang per orang memiliki modal. Betul kan? Betul. Modalnya itu juga boleh dipakai untuk berusaha, berproduksi, dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Boleh nggak? Boleh. Ya itulah, jadi kapitalisme boleh. Mencari laba boleh. Mekanisme pasar boleh karena harganya tidak ditentukan oleh pemerintah, gitu kan? Salah saya di mana? Sebagai prolet Bank BDI, tidak ada yang bisa jawab. Lah, apa Bung Karno mengetahui? Ya tahu dong. Bung Karno sangat paham. Wong yang mendukung perjuangannya dia kapitalis semua kan? Yang nanya Hasyim Ning, Dasaat, nggak tahu siapa lagi zaman dulu Ahmad Bakri, ayahnya ARB ini. Menya Bung Karno kan orang-orang kaya yang sukarela mendukung dia berjuang. Sayangnya, sekarang ini justru yang bergulir adalah peran pemerintah diciutkan seminim mungkin, sementara para pemodal dibebaskan sebebas-bebasnya dalam mengembangkan modalnya ya Pak? Iya, liberal. Mungkin beginilah, nggak ada yang mau mikir. Mereka kedudukan itu diperebutkan untuk jadi kaya, untuk berkorupsi. Siang malam 24 jam yang dipikirin itu kok bagaimana dong? Adanya yang ada ini, itu semuanya percaya semua, padahal sudah kayak seperti ini eksesnya. Jadi sangat ironis ya Pak, padahal banyak partai di tanah air justru menuliskan Pancasila sebagai dasar pendirian partainya, sementara di sisi implementasinya sangat jauh berbeda. Memang, nulis kan gampang, dan harus menulis ke Pancasila karena memang baik. Jadi itu memang, tapi halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima selanjutnya kan mesti mempunyai solusi teknokratik, bukan ideologi, solusi teknokratiknya apa persisnya itu. Demikian Quick Kiangi. Benny Rahmadi, Pas FM.